Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alal mustafa wa 'ala alihi wa man ihtada. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita akan mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar firman Allah pada surah Ali Imran ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Artinya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih menjelaskan atau masih berkaitan erat dengan pembahasan-pembahasan tentang peperangan dan bagaimana umat Islam menghadapi suatu kondisi pertempuran atau di medan pertempuran, dan bagaimana pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita sebagai pembaca Al-Quran, sebagai orang-orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian menerima Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dia akan menolong kita dalam kehidupan ini dalam mengalahkan orang-orang kafir di dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam ayat ini bahwa dia akan mengirim kepada pasukan umat Islam yang berperang li'la'i kalimatillah dalam rangka menegakkan kalimat Allah dengan 5.000 malaikat. Subhanallah. Masyaallah. Dengan jumlah yang tidak sedikit dan bukan bala tentara yang dari manusia tetapi dari Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat. Oleh karena itu, di dalam peperangan ada dua unsur, dua faktor yang sangat menentukan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar, ini yang pertama, dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran di dalam menghadapi suatu peperangan ini bukanlah hal yang mudah. Bukanlah sesuatu yang gampang untuk dihadapi. Karena apa? Karena para sahabat dahulu pun ketika mereka berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempertanyakan kapan sebenarnya kemenangan itu datang. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata nasrullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Bersabarlah karena sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini para sahabat yang berperang dan sudah teruji keimanan mereka. Nah, kesabaran di dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini, di dalam problematika kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar. Artinya, dia adalah merupakan syarat mutlak dalam menghadapi kehidupan ini. Dan yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti karena dalam kondisi peperangan kemudian salat ditinggalkan. Bukan berarti dalam kondisi peperangan berarti amal ibadah menjadi terbengkalai. Tidak. malah seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur di medan perang, dia haruslah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan demikian pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan segera. Min faurihim, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya serangan yang datang kepada kamu itu dengan tiba-tiba, kamu tidak memiliki persiapan, namun jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, Abu Sa'id Al-Khudri pernah ditanya oleh salah seorang tawanan dari Romawi. Abu Sa'id Al-Khudri ditanya oleh tawanan tersebut, apa sebenarnya senjata kalian sehingga kalian bisa mengalahkan kami di dalam peperangan tersebut? Maka Abu Sa'id Al-Khudri menjawab dengan sangat tegas, sungguh kami memerangi kalian tidaklah dengan senjata, tetapi kami memerangi kalian dengan La ilaha illallah litakuna kalimatullahil ulia. Kami memerangi kalian karena kami ingin menegakkan La ilaha illallah, dan itulah senjata kami yang sebenarnya. Oleh karena itu, para sahabat ketika mereka berperang, begitu disebutkan Allahu Akbar, maka gelora semangat mereka di dalam peperangan itu semakin menyala-nyala dan semakin menggebu-gebu, dan kematian adalah sesuatu yang sangat mereka harapkan. Para pendengar rahimakumullah, untuk mengkaji ayat ini lebih lanjut dan lebih komprehensif lagi, kita harapkan kepada para asatiz yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan kontribusinya. Fadhil Ustaz Fajrul. Terima kasih kepada Ustaz Ardian. Setelah kita mendengarkan tadi keterangan beliau, banyak sekali yang perlu kita ambil kesimpulan itu. Karena ayat 125 ini ada hubungannya dengan ayat 124 dalam pertemuan kita yang sudah lalu. Kata-kata bala di sini artinya diterjemahkan di sini iya, sama pengertian dengan na'am. Yeah. Cuman perbedaannya ada gitu ya. Kalau kita menjawab dengan kata bahasa Arab itu na'am, itu tidak ada dalam bentuk pertanyaan sebelumnya atau dalam bentuk negatif. Sedangkan bala ini itu untuk menjawab ala yakfiakum. Bukankah sudah tidak, bukankah istilahnya kalau kita mengatakan kepada saudara kita yang kita bantu, apakah tidak cukup? Bukankah sudah cukup yang sudah kita bantu ini? Kira-kira gitu. Makanya kalau ingin datang pertolongan itu selanjutnya, maka di sini ada kata kuncinya, maksudnya bersyarat dia. Apa di sini? Yaitu bersyaratnya itu kalau kita itu ada tiga syarat di sini: sabar, takwa, dan kedatangan orang kafir itu menyerang kaum muslimin pada perang tersebut. Jadi gunanya untuk apa kata bala ini? Nah, itu kan di situ kan yang penting yang perlu ditekankan di situ. Kata bala ini gunanya untuk mengokohkan. Untuk mengokohkan bahwasanya perbantuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah datang, begitu. Tapi kalau kita itu sabar dan bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan segan-segan memberikan bantuannya, bahkan lebih daripada itu. Nah, itu yang perlu dicermati. Sedangkan bahasanya musawwimin itu kalau dalam ayat lain ada kita dapatkan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sima itu kan artinya tanda. Tanda dalam arti kata Allah memberikan satu tanda bagi orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang inilah yang bisa menangkap sinyal tersebut, istilahnya menangkap rahmat tersebut. Kan kita kemarin itu membahas bagaimana kalau sinyal radio atau transistornya itu rusak, iya, bagaimana kita dapat memperbaikinya. Betul. Iya. Makanya kita harus pandai-pandai supaya kita dapat menerima sinyal dari Allah itu, sehingga kita itu tetap utuh dalam menjalankan perintah Allah. Ini kan sebuah simbolnya ini peperangan. Iya. Peperangan itu seperti peperangan pada perang Badar, perang Uhud itu kan secara fisik sudah jelas. Tapi yang tidak nampak kelihatan itu sebetul peperangan terus berlanjut, yang mana bisa kita itu jatuh ke jurang kenistaan dan bisa kita mendapat rahmat Allah karena kita pandai menerima sinyal. Maka diberikanlah tanda musawwimin. Musawwimin di sini diartikan oleh para sejarah di situ, menurut di sini menurut Zubair itu bahwasanya malaikat itu yang menandakan diri dengan pakaian sutra warna kuning. Apanya ini? Apa namanya? Yang ikat di kepalanya itu. Serban. Imamah namanya, serbannya. Ada yang Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas bahwasanya dengan serban itu dengan warna putih. Jadi bermacam-macam versinya ini. Iya. Untuk apa itu semuanya? Adalah untuk dapat diambil kesimpulannya di sini ialah bagaimana orang berperang di jalan Allah itu dapat mengambil hal tersebut, tanda-tanda tersebut, untuk mengokohkan dirinya bahwasanya Allah lah yang membantu mereka itu semuanya. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Ustaz Fajrul, bahwa keimanan dan kesabaran serta adanya serangan dari orang-orang kafir itu merupakan faktor yang sangat menentukan di dalam kemenangan umat Islam. Kemenangan umat Islam. Mungkin Ustaz Hanafi bisa menambahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat di sini ternyata Allah menurunkan tentaranya secara terorganisir. Itu kata-kata musawwimin itu menunjukkan bertanda. Tanda itu menunjukkan ada suatu komando yang jelas, kafilerikah namanya, pasukan pemukul namanya. Pokoknya ada tanda yang jelas bagi mereka dengan tugas-tugas yang tertentu bagi setiap sosok individu malaikat yang diturunkan Allah sebagai tentara-tentaranya untuk membantu orang mukmin. Jadi di sini kita ngambil pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka telah menunjukkan sebuah karya mereka, kesungguhan mereka dalam menegakkan agama Allah di permukaan bumi ini. Saya ambil beberapa figur sahabat di sini sebagai contoh, bahwa Umair bin Al-Hammam mengatakan ketika beliau mendengar Rasulullah SAW memberikan briefing pada perang Badar dengan memberikan janji surga, Ablaluya membuang beberapa biji kurma dari kedua tangannya sambil berkata, "Ah, aku bisa masuk surga jika membunuh atau dibunuh oleh orang-orang kafir itu." Usai berkata, Umair pun bertempur hingga ia gugur sebagai syahid, sedangkan kurma masih ada di mulutnya. Jadi begitu cepatnya dia merespon apa yang diucapkan Rasulullah, karena memang Rasul pun yakin dengan apa yang diucapkannya. Di samping ayat pun turun untuk memperkuat kekuatan akidah pada para sahabat. Ya, saya pikir itu. Iya, jadi kalau melihat ayat ini, subhanallah, ayat ini semakin meyakinkan kita sebagai umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, bersabar di dalam segala hal yang apa mereka hadapi. Tadi Ustaz Fajrul sudah menegaskan bahwa perang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perang Badar di sini adalah simbol, bukan hanya perang Badar berarti yang berlaku ayat ini, tetapi dia berlaku sampai sekarang dan masih relevan dengan saat sekarang ini, karena adanya peperangan-peperangan yang bukan hanya bersifat fisikal, artinya nampak musuhnya, tetapi juga bersifat abstrak, yaitu peperangan di dalam diri kita. Artinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam melaksanakan ketaatan dan bersabar di dalam melaksanakan ibadah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong kita dengan memberikan kita teman dari para malaikat yang akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi serangan-serangan setan. Nah, para pendengar rahimakumullah, dalam ayat yang sedang kita bahas ini ada contoh juga yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu di mana para pasukan Islam, para sahabat dahulu pernah tidak bersabar di dalam peperangan mereka, yaitu di dalam perang Uhud. Karena ketidaksabaran mereka sehingga mereka turun dari Jabar Rumat, dan akhirnya mereka turun karena ketidaktaatan dan karena ketidaksabaran mereka dengan ghanimah, harta rampasan perang yang berserakan di kaki gunung Uhud, akhirnya mereka turun dan tidak lagi mendengarkan komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa yang terjadi dalam peperangan Uhud? Kekalahanlah yang menimpa umat Islam. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ini adalah bentuk real, bentuk nyata dari ketidaksabaran yang berakibat sangat fatal, yaitu dengan mengakibatkan kekalahan umat Islam di dalam peperangan itu. Sehingga banyak pasukan Islam yang ketika itu mati syahid insyaallah dan gugur di dalam peperangan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terus terdesak sehingga beberapa giginya patah di dalam peperangan ini. Jadi umat Islam saat sekarang ini memang perlu sekali untuk bersabar. Saya rasa bukan hanya sekedar bersabar, tetapi sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu isbiru wasabiru warabitu. Iya. Jadi tidak hanya bersabar tetapi juga melakukan al-musabarah dan al-murabatah. Artinya lebih kepada tingkat mengambil i'tibar daripada apa yang mereka hadapi. Karena apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian dalam kehidupan ini, ini adalah merupakan hikmah. Ada pasti ada hikmah di balik itu semua yang terkadang kita mampu menangkapnya atau kita tidak mampu menangkapnya. Maka orang-orang yang beriman akan mampu menangkap apa yang disebutkan atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kondisi real yang mereka hadapi. Hari ini kita melihat bagaimana keganasan orang-orang Israel yang terus merusak, katakanlah ingin menghabisi Masjidil Aqsa dengan menggali terowongan di sekitar Masjidil Aqsa. Dan kalau kita membaca dari media dan melihat dari media elektronik bahwa sudah banyak sekali dinding-dinding Masjidil Aqsa itu yang rusak dan retak. Nah, ini juga berarti bukan berarti kita hanya sekedar bersabar, tetapi hendaklah kita mempersiapkan diri. Umat Islam saat sekarang ini harus memiliki tradisi ilmu, harus belajar dari kesalahan dan kekalahan mereka pada masa-masa yang lalu. Para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Insyaallah pada hari-hari yang akan datang kita akan lanjutkan kajian yang sangat menarik ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang telah menyampaikan kontribusinya pada pertemuan ini, dan mohon maaf kami atas segala penyampaian dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam kehidupan ini dengan kesabaran dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.